Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu. Dan nikmat ilmu adalah nikmat yang sangat mewah jika itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Karena kita tahu tidak semua orang yang belajar mendapatkan ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Arabi ketika beliau menyampaikan yang masuk ke dalam dunia ilmu itu banyak. Dakhil fi talabil ilmi kathir. Yang ikut ngaji itu banyak. Yang ikut kekajian itu banyak. Wasa'idu qalil. Dan yang berbahagia itu sedikit. Yang berbahagia itu sedikit. Oleh karena itu, nasihat-nasihat ulama ini harus kita selalu renungkan. Dan orang kalau tidak bahagia padahal dia belajar, itu berarti ilmunya tidak bermanfaat. Dan sebaliknya, ilmu yang bermanfaat akan memberikan kebahagiaan. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Itu yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Maka ini harus jadi cambuk bagi kita. Dan selalu meminta ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kekurangan serta kelalaian kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita telah menyelesaikan hadis Ummu Kulthum dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Dan sebelumnya pun juga kita buka atau kita membahas hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah. Lalu kita juga sudah mengkaji surat An-Nisa ayat 114 tentang tanaji dan pengecualiannya, yaitu islah. Lalu kita juga bahas surat An-Nisa ayat 128, wasulhu khair. Dan mendamaikan dan perdamaian itu jauh lebih baik. Lalu kita juga membahas Al-Anfal ayat 1, fattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Dan kita juga bahas surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Pada kesempatan kali ini kita buka sesi tanya jawab, karena sudah beberapa hari kita tidak membuka sesi itu. Barang siapa yang ingin bertanya dan atau mungkin mengkoreksi jika ada kekeliruan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi ulama kita, ustadz, keluarga, para panitia, peserta kajian, serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Afan, bagaimana bentuk real dari bersyukur di dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana memisahkan antara bersyukur dengan amar ma'ruf nahi mungkar jika kita menemukan kekurangan pada pasangan kita? Syukran jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bersyukur kita sempat bahas kemarin ya di Tazkiratus Sami, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan itu di pertemuan berikutnya biiznillah, insyaallah. Oleh karena itu mungkin jawaban yang lebih luas itu bisa didapatkan di pembahasan tersebut. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Tapi intinya adalah sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Allah ya orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan hadirin Allah muliakan, kita tahu bersyukur kepada Allah itu dengan hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita. Hati dengan benar-benar mengakui dan meresapi dan meyakini bahwa ini semua dari Allah. Lalu keyakinan itu menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa cinta, dan itu hal yang wajar. Ketika kita tahu ternyata selama ini misalnya Mas Anto yang bantu kita, maka kita akan tumbuh rasa respect sama beliau, bahkan rasa sayang sesuai dengan porsinya tentu saja. Dan begitu juga orang yang benar-benar meyakini itu dari Allah, maka ia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu lisan itu dengan ucapan tentang dengan tahmid, dengan tahadduts bin ni'mah, menyebutkan nikmat-nikmat Allah tersebut, lalu digunakan dengan anggota badan di amal soleh dan ketaatan. Ini konsep yang harus kita pahami dulu sebelum kita bicara dalam kehidupan keseharian. Adapun dengan manusia, kita ucapkan terima kasih dan kita berusaha balas. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Oleh karena itu, kalau konteksnya kehidupan sehari-hari, dan ini berkaitan juga, khususnya berkaitan dengan pasangan, dan apakah ada kontradiksi dengan amar ma'ruf nahi mungkar ke pasangan? Jawabannya enggak. Justru amar ma'ruf nahi mungkar kita kepada pasangan kita sesuai dengan garis yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik suami ke istri atau istri ke suami dengan koridor masing-masing, itu bagian dari rasa syukur. Karena kan syukur kepada Allah itu digunakan untuk ketaatan, dan amar ma'ruf nahi mungkar ketaatan atau bukan ketaatan. Dan ini juga sangat sangat erat kaitannya dengan bersyukur kepada pasangan kita. Kalau kita bersyukur kepada pasangan kita karena kebaikan yang sudah ia kasih kepada kita, maka salah satunya adalah kita setia dan loyal dengan dia. Dan salah satu wujud kesetiaan dan loyal kepada dia, kita menjaga dia dari hal-hal yang bisa membuat dia sengsara di dunia dan diazab di akhirat. Dan itu kemungkaran. Kita gak ingin orang yang sudah baik sama kita, yang memutuskan hidup bersama kita, mendampingi kita, itu sengsara di dunia, diazab di alam kubur, atau diazab di dalam api neraka hanya karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Maka kita berusaha menyelamatkan dia sebagai rasa bentuk syukur kita kepada dia atas kebaikan yang sudah ia berikan kepada kita selama ini. Ya kan, kita semua sepakat ya bahwa kalau ada orang yang baik banget sama kita secara duniawi ya, terus dia nyebrang jalan di tempat yang salah, akhirnya, dan dia gak sadar, mungkin dia sambil balas WA atau sibuk dengan gadgetnya, dan dia gak sadar ada mobil dengan kecepatan 100 km per jam itu melaju dari arah kanannya, dan kita lihat itu, kita saksikan, dan kita lihat kalau kita gak bertindak dalam hitungan detik, dia akan tertabrak dan kemungkinan besar sangat-sangat fatal. Lalu apakah kita biarkan dia? Ini orang baik banget sama kita. Jawabannya kan enggak. Kita akan berusaha menyelamatkan dia. Kita langsung lari ke arah dia, lalu kita tarik dia atau kita dorong atau gimana biar dia tidak tertabrak oleh mobil tersebut. Dan bentuk upaya tersebut sebagai rasa syukur kita kepada dia. Kita selamatkan. Walaupun dengan kondisi seperti itu mungkin kita akan menyakiti dia. Kita tarik dengan keras. Kan kecepatan 100 sudah mungkin udah dekat banget tadi. Kira-kira antum nyelamatinya gimana? Apakah antum assalamualaikum warahmatullahi. Mas nengok ketabrak. Mohon, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf sebelumnya, izin bicara. Itu mas, gitu loh. Mati dia udah. Kan enggak, kita dekat terus kita tarik langsung. Dan mungkin dia shock. Tapi itu lebih baik daripada dia tertabrak. Itu mungkin pasangan kita kaget, kok kenapa? Tentu saja itu kan kalau udah deket, udah depan mata dan kecepatan tinggi ya, kalau masih jarak ujung sana nggak perlu juga kita tarik gitu loh, lalu dia terguling-guling sebanyak 20 kali gulingan, 120 kali baru itu kendaraan jalan gitu kan. Orang tuh kenapa nih orang nih? Sekali lagi kembali ke konteks dan kondisi, tapi intinya adalah amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari rasa syukur, bukan membiarkan dia tenggelam dalam kemungkaran. Ini hal yang sangat penting hadirin. Dan salah satu caranya lihat kebaikan pasangan kita, lihat kebaikannya, lihat kebaikannya. Jangan selalu lihat kekurangannya, sehingga kita bisa bertindak secara proporsional. Secara objektif. Itu hal yang sangat penting. Hadirin Allah muliakan, dan amalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman hadirin dalam surat An-Nisa ayat 19, fa in karihtumuhun Dan apabila kalian tidak suka dengan istri kalian, atau ada hal yang kalian tidak sukai dari diri istri kalian, fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena bisa jadi yang kalian tidak suka itu Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Allah jadikan kebaikan yang sangat banyak. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan mudah ya. Jadi lihat selalu sisi ini, kebaikan yang sangat banyaknya itu loh. Selalu berpikir demikian. Dan sampaikan, ucapkan rasa sayang, rasa syukur kita kepada pasangan kita. Dan semoga Allah kasih taufik buat kita, Allah Ta'ala misal. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim Muhajir serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Kepada yang bertanya dan kita semua. Sedikit cerita Ustadz. Tiap saya mendapat suatu masalah, kemudian saya datang kajian, alhamdulillah langsung mendapatkan jawaban di saat kajian. Alhamdulillah ladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Dan itulah salah fungsi ilmu untuk menyelesaikan masalah memang. Fungsi ilmu itu untuk menyelesaikan ujian dan masalah kita dengan cara yang benar. Dan ini harus membuat kita semakin yakin dan beriman kepada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz ketika hendak mendamaikan antara orang tua sendiri dan istri. Saat terjadi masalah antara istri dan orang tua, sebaiknya bagaimana adabnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang pertama adabnya jujur sama Allah. Jaga keikhlasan. Intasdukillaha yasdukka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Niat kita bukan sebatas membela orang tua atau sebatas membela istri. Niat kita islah, karena Allah mencintai islah. Lalu yang kedua, isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah. Karena hati orang tua kita dan hati istri kita ada di antara dua jemari Allah. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'i ar-Rahman yuqallibu kayfa syaa. Sesungguhnya hati-hati manusia di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi jangan andalkan kemampuan kita. Jangan sebatas mengandalkan logika dan argumentasi akliyah yang menggunakan akal. Ada banyak masalah itu selesai bukan dengan kuatnya kita menyampaikan argumentasi dan logika kita, enggak. Dan hadirin, coba sekali lagi kita renungkan, mayoritas masalah yang berlarut-larut, yang selesainya lama, yang pakai berstigang dulu, itu inti masalahnya adalah di hati, bukan di substansi masalah. Di hati. Karena kalau di substansi masalah, masalah sebesar apapun, itu penyelesaiannya simpel, sederhana. Penyelesaiannya mungkin satu kalimat, mari kita bertakwa kepada Allah. Oh iya, iya. Oke, aku yang salah. Itu kalau kita nggak ngerti, tolong jelaskan duduk persoalan ini. Oh ternyata aku yang salah ya, aku minta maaf. Oh ternyata aku yang salah ya, aku akan ganti semuanya. Oh ternyata aku yang salah ya, oke aku akan tanggung jawab. Tapi aku gak mampu, aku gak punya uang. Tapi tolong kasih saya aku waktu, izinkan aku ganti dengan cara semaksimal mungkin. Dan intinya masalah simpel. Yang jadi berlarut-larut tuh kalau sudah hati itu tersinggung. Nah, hawa nafsu kita terbakar. Hawa nafsu kita terusik. Lalu nanti lari ke dendam. Atau ambisi duniawi kita diganggu orang, itu jadi panjang. Makanya ingat gak surat An-Nisa ayat 35, iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua belah pihak benar-benar ingin islah, benar-benar ingin berdamai, Allah akan kasih taufik. Asal benar-benar gitu. Asal benar-benar. Hadirin Allah muliakan, itu An-Nisa 35 itu benar-benar pengen islah, Allah islah. Nah, karena ini masalah hati seringkali. Maka enggak ada yang lebih baik daripada jujur kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah sebagai zat yang membolak-balikkan hati semua orang. Kan begitu hadirin. Jangan pakai kemampuan kita semata. Kita mungkin bisa mengendalikan fisik seseorang, tapi kita gak bisa kendalikan hati seseorang. Kita punya uang, punya kekuasaan di lingkungan tersebut, bisa kita paksa orang, gak boleh gitu. Tapi hati orang, siapa yang tahu? Itu hal yang perlu kita camkan. Terus yang ketiga, adil dan objektiflah. Adil dan objektiflah. Ya kalau orang tua kita yang salah, ya udah. Jangan kita belain orang tua kita secara mutlak, akhirnya istri jadi terzolimi. Atau sebaliknya, kalau tadi istri yang, orang tua yang apa tadi? Oh ya, orang tua yang salah, jangan duduk sampai. Atau sebaliknya, kalau istri yang salah, jangan kita bela istri kita, akhirnya kita, orang tua kita, kita zolimi. Dan di antara mereka juga nggak selesai-selesai juga, bahkan salah satu dari pihak bisa berpotensi lebih sakit hati lagi. Orang tuanya bilang, semenjak nikah sama dia, anak kita tuh selalu nyalain kita, tambah sakit hati sama mantunya. Makanya kan ketika bicara islah, masih ingat apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 9, fa'in fa'at, fa aslihu bainahuma, titik sampai situ. Jika salah satu pihak kembali kepada kebenaran, fa aslihu bainahuma, apa kalau kita bil adli wa aqsitu, islahlah di antara mereka berdua dengan adil. Wa aqsitu, dan objektiflah, adillah. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Harus fair. Jangan berat sebelah. Dan ini sensitif loh, mertua versus menantu itu salah satu hal yang paling sensitif. Itu hal yang penting. Hadirin Allah muliakan. Lalu berikutnya, kalau ini istri kita versus ibu kita, maka harus ada satu ilmu lagi yang harus kita miliki, yaitu ilmu dalam menyikapi cemburunya wanita. Karena itu ditekankan oleh para ulama kita. Dan banyak para ulama kita menyampaikan, dan diantaranya ini keterangan dalam Malikiyah, bahwa wanita yang cemburu dalam konteks ini ya, itu enggak dihukum kalau melakukan apa. Itu hukum, itu pada dasarnya sebagian ulama mengatakan demikian. Karena itu tabiat wanita. Jadi kalau kita lihat ini sih nggak ada substansinya, ini cuma jealous aja, cemburu seorang ibu lalu cemburu seorang seorang istri. Ya kita jangan masuk dan apa mengaudit semua sedetail-detailnya. Karena kita tahu banyak orang menjelaskan salah satu cara menghadapi cemburu wanita adalah diapakan? Dibanting tuh isi. Gak boleh. Didiamkan. Didiamkan dan tidak diperpanjang. Dan diadamkan aja udah. Di antara dalilnya apa? Lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi ketika Aisyah cemburu di depan para sahabat loh pada saat itu. Nabi cuman gerat umukum, udah, ibumu lagi cemburu, selesai masalah. Lo tidak berlarut-larut gitu loh, sampai masuk ke drama tersebut. Jadi jangan kita berlarut-larut dan masuk ke drama mereka. Dan kalau kita mau, misalnya mau menegur istri kita, karena jelas lah kalau menantu dengan atau mertua versus menantu, secara umum ya, gak semua kasus, tapi hendaknya menantu yang lebih banyak mengalah, bukan lemah, bukan zalim, tapi untuk mendapatkan maslahat dan pahalanya lebih besar. itu aja, birrul walidain, berbakti sama orang tua. Nah, kalaupun suami atau kita gitu, dalam rangka mendidik aja. Bukan negur karena emosi juga, marah-marah juga enggak. Mungkin untuk bisa meng-cut itu kita harus tegas dalam 1-2 titik. Karena mungkin agak kelewatan atau ini kalau dibiarkan ini. Mungkin kita suara tinggi, tapi suara tingginya tuh bukan suara tinggi emosi gitu loh. Itu sebagai pendidik. Padahal begitu redam selesai ada masalah. Kok ribet-ribet, gak panjang. Lalu nanti buat raker, gak usah. Biasa aja. Kalau itu kaitannya dengan cemburu dan banyak kasus, itu karena cemburu. Jadi kita harus tahu gimana sih nasihat para ulama kalau nyikapi itu tuh bagaimana. Itulah hadirin. Allah Ta'ala bisawab. Dan banyak-banyak doa sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, keluarga beliau, seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkahi ustaz dan keluarga beserta tim. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum, dan begitu juga dengan seluruh jamaah sekalian. Afan ustaz ingin bertanya dan mohon nasihatnya. Saya bingung dan takut terhadap musyahin. Apakah jika saya dan keluarga saya, anak dan suami, dimusuhi saudara-saudara suami karena masalah dunia, kami dikucilkan. Suami sudah tidak mau berbaikan lagi karena menurut suami, saudara-saudaranya yang memutuskan silaturahim, bukan beliau. Beliau memutuskan untuk membiarkan perlakuan saudara-saudaranya dengan alasan agar mereka tidak terus-terusan berbuat zalim. Apakah saya dan suami termasuk musyahin? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kalau musyahin tuh, masih ingat gak musyahin? Musyahin tuh artinya orang yang di dalam hatinya ada kebencian dan permusuhan. Jadi kalau misalnya kita dimusuhi dan dibenci orang, dan di waktu yang sama hati kita bersih aja, plong aja, kita gak benci sama dia dan kita gak mau bermusuhan. Tapi kan untuk menciptakan perdamaian dan kebersamaan dan persatuan setelah taufik dari Allah, kan itu butuh dua pihak, bukan satu pihak aja yang ingin damai, satu pihaknya ngotot benci gitu loh. Dan kalau kita pengen berdamai dan gak pengen ada masalah, dan kita gak ada benci sama dia, gak ada sakit hati dan ingin bermusuhan, tapi kalau pihak yang sebelah atau pihak lainnya gak mau, kan gak dapat juga. Jadi bukan sebatas permusuhan, tapi dalam hati seseorang ada kebencian, ada permusuhan. Nah itu musyahin. Kalau itu gak ada, aman. Tapi kalau ternyata suami kita terbawa, akhirnya sakit hati juga, akhirnya ada sisi benci, enggak, kan bukan kita yang salah. Dia mutusin. Nah kita harus jaga itu. Kita harus dukung suami kita agar hatinya lebih dibersihkan lagi dan dijaga lagi, sehingga gak ada itu. Tetap hanya berbuat baik gitu. Dan tetap aja jaga hubungan. Dan jaga hubungan kan secara urf kita gak harus ketemu tiap hari, gak perlu datang tiap hari juga. Secara kultur kita ya, cukup ketika ada acara-acara keluarga atau pas ada momen ngumpul, atau memang diupayakan dalam interval tertentu atau waktu tertentu. Misalnya kalau keluarga besar kan minimum kultur kita kalau berjauh-jauhan tuh setahun sekali ketemu pas Idul Fitri. Atau bisa jadi gak ketemu tapi telepon-teleponan gitu loh. Itu harus dijaga. Nah itu ngejagain hati suami kita, itu yang penting. Jadi jangan sampai gak mau baikan gitu loh. Kan ada kata-kata itu, suami sudah tidak mau berbaikan lagi, itu poinnya. Jangan sampai begitu. Pintu berdamai dan berbaikan itu harus selalu dibuka. Dan kalau ternyata deadlock bukan dari pihak kita, harus begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi, Ustaz seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya dan kita semua. Ustaz, mengapa merelakan hak itu terasa sangat berat? Saya sedang mengalami harus merelakan hak saya yang diambil oleh orang lain. Ketika mendengar Ustaz menyampaikan, manggut-manggut dan bersemangat sekuat tenaga akan mengamalkannya. Namun ketika real di kehidupan beneran terjadi atau kejadian, mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari terasa berat, Ustaz. Apa alasannya, hadirin? Kita sudah sebutkan alasannya karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128, wa uhdiratil anfusush, dan jiwa dan hawa nafsu manusia itu memang pelit, hadirin. Itu tabiat kita itu pelit kalau berkaitan dengan hak kita, enggak mau kita kasih. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi kendalanya adalah dari dalam diri kita. Dan itu memang bukan hanya penanya yang ngalamin. Bukan hanya penanya yang mengalami. Tapi itu tabiat setiap nafsu dan jiwa. Makanya kata wa uhdiratil anfusus syuh. Dan anfus, jiwa-jiwa itu bukan satu jiwa kan, memang tabiatnya pelit. Tabiatnya pelit. Ini yang perlu kita tanamkan. Bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah kembali ke apa yang Allah firmankan. Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, "Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dijaga, dilindungi dari sifat pelit kikir dirinya sendiri, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi solusinya adalah bagaimana caranya agar dia dijaga, dipelihara dari kekikirannya sendiri. Lihat, dijaga, dipelihara. Kata kerja pasif, dijaga, dipelihara. Jadi untuk bisa merelakan hak, kita butuh penjagaan dari Allah. Kita butuh penjagaan dari Allah, pemeliharaan dari Allah. Nah, bicara penjagaan dari Allah, kita ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga dirimu. Jadi kalau mau dijaga, diantaranya dari sifat pelit, maka kita harus selalu punya pola menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, kalau ingin punya skill di level itu, yang perlu kita perhatikan bukan hanya sebatas kotak kasus tersebut atau kotak masalah itu. Gak bisa. Yang harus kita lihat dan evaluasi adalah kehidupan kita di luar kotak masalah tersebut. Apakah kehidupan kita sehari-hari pola dan prinsipnya menjaga hak Allah? Kalau pola keseharian kita menjaga hak Allah, begitu dapat kasus, begitu ada kejadian yang penyelesaiannya dengan cara kita memangkas hak kita, bahkan melepas hak kita, maka kita akan dengan lapang dada melepasnya. Kenapa? Ihfazillah yahfazka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga kamu. Jadi sebagian kita berpikir, ayo dong mas ngalah dikit kan gak apa-apa, gak mengurangi kekayaan kamu kok, gak mengurangi kekuasaan kamu kok, gak mengurangi power kamu kok di lingkungan RT ini misalnya. Dan benar, kalau dia ngalah sedikit aja untuk jangka panjang bagus buat dia, tapi ini orang tetap ngotot gak mau ngalah, dan akhirnya masalah panjang dan sangat merugikan dia. Cuma ada banyak kasus tuh, banyak kejadian karena masing-masing ngotot dan gak mau ngalah, akhirnya di akhir cerita kasus tersebut, kalau dihitung-hitung, dua-duanya rugi jauh lebih besar daripada kalau mereka islah dan sama-sama menanggalkan sebagian hak mereka. Kayak ruginya banyak. Tapi kan lagi-lagi seringkali argumentasinya apa? Ini kan masalah harga diri. Ini pride. Ini kan masalah gengsi, udah kesana. Lalu kita yang berusaha mengislah gak bisa pikir, kenapa sih susah banget? Ini hitung-hitungnya bagus loh kalau dia lepas ini. Tapi kenapa dia gak mau lepas? Hadirin, karena sekali lagi ini bukan masalah, ini bukan hanya melibatkan logika dan hitung-hitungan. Ini akar masalahnya jiwa manusia itu pelit. Dan agar bisa bebas dari sifat pelit tersebut, dia harus dijaga sama Allah. Dia harus dipelihara sama Allah. Dan untuk dijaga dan dipelihara sama Allah, ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Makanya kalau kita alami hal tersebut, kita gak usah bicarakan orang, diri kita. Kok gue susah banget ya ngelepas hak gue yang ini? Kok aku suka susah banget ya? Padahal secara hitung-hitungan, ini juga gak ada untungnya juga buat aku. Kenapa kok susah banget? Kenapa aku terlalu mengedepankan egoku dalam masalah ini? Ah, coba lihat evaluasi. Satu bulan ini misalnya, gimana penjagaan kita kepada hak Allah? Dua pekan ini evaluasi. Gimana kualitas kita dalam menjaga hak Allah. Sepekan ini evaluasi. Kok aku biasanya aku enak loh ngelepas-ngelepas begini nih. Biasanya aku tuh gampang untuk menyederhanakan sebuah masalah. Udah lepasin aja. Kok dalam kasus ini kok aku ngotot banget ya? Padahal kayaknya enggak ada untungnya juga. Kok berat ya? Kok nyesek ya kan gitu. Apa evaluasi hari-hari ini? Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, insyaAllah akan jaga Anda. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan ingat, jarak kita dengan Ramadan semakin dekat. Tapi semua sangat mungkin terjadi. Kita butuh pertolongan dan taufik dari Allah agar kita bisa sampai di Ramadan dengan iman dan ketakwaan yang baik, sehingga kita bisa maksimalkan Ramadan tahun ini jika Allah takdirkan dan mudahkan. Maka selalu mintalah kepada Allah, minta kepada Allah, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.